yang mengumpulkan hadis-hadis sahih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggalakkan kita untuk sentiasa memegang teguh kepadanya. Dan Nabi SAW telah berjanji, barang siapa yang berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasul SAW dan Al-Quran, niscaya dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita teruskan pembahasan kita di dalam kitab Al-Hayd, di mana kita telah membaca sebuah satu riwayat daripada hadis yang terdapat di dalam bab wujub al-ghusli 'ala al-mar'ah bi khurujil maniyyi minha, bab tentang kewajipan mandi atas wanita dengan keluarnya mani daripadanya. Saya rasa riwayat pertama kita telah baca, tapi kita baca sekali lagi, iaitu kata Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Umar ibn Yunus al-Hanafi qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar qala Ishaq ibn Abi Talha حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. Ya, maksudnya dengan sanadnya datang Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah nenek kepada Ishaq, yakni yang di dalam sanad itu Ishaq bin Abi Talha, dan dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah sedang berada di sisi baginda, wahai Rasulullah, seorang wanita melihat apa yang lelaki melihat di dalam mimpinya, dan dia melihat pada dirinya apa yang lelaki nampak pada dirinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, kau telah membongkar rahsia wanita-wanita. Taribat yaminu, okey, binasalah kamu. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, bal anti fataribat yaminuk, bahkan engkau wahai Aisyah, binasalah tangan kananmu. Naam, ya, hendaklah dia mandi ya Ummu Sulaim jika dia melihat yang demikian itu. Telah kita bahaskan, huraikan hadis ini pada pelajaran yang lepas. Ia terdapat dalil bahawa wanita juga boleh melihat, boleh bermimpi yang kita namakan mimpi basah, dan jika ia keluar mani sebagaimana lelaki keluar mani setelah mimpinya itu, maka Nabi SAW wajibkan beliau untuk mandi, iaitu mandi janabah. Dan ini kita telah sebutkan terdapat beberapa faedah, bahawa dalam hadis ini menunjukkan bahawa boleh seseorang wanita itu keluar dari rumahnya untuk bertanya tentang sesuatu hukum agama, yakni minta fatwa dengan ma'ruf, yakni dengan cara-cara ataupun dengan kebiasaan yang biasa, dan tidak menimbulkan fitnah. Dan boleh dia bertanya dan menceritakan tentang perkara yang khusus tentang keadaan seorang wanita yang mungkin sensitif, dan itu semua tidak menghalang daripada mendapatkan ilmu. Dan di sini kita dapati bahawa ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia menegur Aisyah radhiyallahu anha yang seolah-olah marah kepada penanya tersebut, iaitu Ummu Sulaim, akan soalannya ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dengan bahasa yang agak keras berkata, bahkan engkau wahai Aisyah, fataribat yaminuki, yakni binasalah tangan kananmu. Dan ini antara lafaz, yakni taribat yaminuki, kita telah jumpa di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan ia, kalau kita terjemahkan secara bahasa, mungkin kita katakan bahasanya agak kasar, iaitu binasalah tangan kananmu, yakni celakalah dan sebagainya. Tetapi ulama-ulama hadis mensyarahkan lafaz ini, mereka katakan bahawa maksudnya tidak, yakni lafaz ini tidak dimaksudkan oleh orang yang mengatakannya. Dia tak maksudkan dia berdoa untuk kebinasaan kepada orangnya, kepada orang tersebut. Tapi ini antara lafaz-lafaz yang biasa keluar daripada lidah-lidah orang Arab pada zaman tersebut. Mereka tak pernah maksudkan kebinasaan doa ke atas saudaranya itu. Jadi ini perkara yang tidak ada apa-apalah, tidak ada niat, jadi tidak ada dosa, insyaAllah. Dan kita tahu bahawa kalau dengan niat kita mendoakan kecelakaan ke atas seseorang, maka hukumnya apa? Hukumnya berdosa. Itu bukan antara akhlak seorang Islam, kerana seorang Islam, seorang Muslim, kata Rasulullah SAW, dia bukan seorang yang sabbah, iaitu yang suka menista ataupun mencela orang lain. Dan dia juga bukan seorang la'an, iaitu yang melaknat orang lain. Jadi di sini menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan sebenarnya antara wanita dan lelaki, sebagaimana yang mungkin orang sangkakan bahawa mereka juga bermimpi dan mereka juga dalam mimpi tersebut keluar air maninya seperti lelaki. Cuma perbezaannya adalah tentang air mani lelaki dan air mani perempuan yang akan datang pada riwayat yang berikutnya, kita baca dahulu. Iaitu kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إنما الرجل غليظ أبيض وما المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. Yaitu daripada Anas bin Malik, dia menceritakan kepada mereka bahwa Ummu Sulaim telah menceritakan sesungguhnya beliau telah bertanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang melihat di dalam mimpinya apa yang lelaki lihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, jika wanita tersebut melihat yang demikian, maka hendaklah dia mimpi, hendaklah dia mandi. Maka Ummu Sulaim berkata, maka aku telah malu tentang yang demikian. Dia berkata, wahal yakunu hadha, apakah ini berlaku? Maka jawab Nabi SAW, ya, daripada mana datangnya kesamaan, iaitu wajah anak tersebut. Innama ar-rajul ghalidhun abyad, sesungguhnya air lelaki itu pekat dan putih, dan air wanita itu rakit, tidak pekat lah, tidak pekat dan kuning, cair. Famin ayyihima ala, dan mana satu yang banyak ataupun yang menang ataupun yang dahulu, maka daripadanya lah kesamaannya. Jadi terdapat faedah tambahan di dalam hadis ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh Ummu Sulaim satu persoalan tentang apakah itu berlaku, yakni wanita boleh keluar air mani, kerana mereka mungkin tak tahu perkara tersebut. Maka Nabi SAW telah menjawab, walaupun ini perkara yang termasuk ilmu sains dan kedoktoran pada zaman itu, bukan satu perkara yang masyhur. Maka Nabi SAW menjawab, daripada mana datangnya persamaan, yakni persamaan anak, sesuatu anak itu dengan bapanya ataupun dengan ibunya. Jadi daripada mana, jawabnya adalah daripada air mani ibu ataupun bapanya. Jadi kalau, dan kemudian Nabi SAW menerangkan tentang sifat air mani lelaki. Jadi ini satu faedah. Dan kalau kita lihat dan kita dapati air seperti ini berada pada kita, kalau untuk lelaki yang pekat dan yang putih, kalau untuk perempuan yang cair dan yang kuning, maka itu adalah air mani untuk mereka. Jadi kena mandi, itu satu hal. Kemudian daripada sudut kenapakah ada persamaan anak, yakni wajah anak tersebut mirip kepada bapa ataupun mirip kepada pada ibunya, adalah sebabnya mana satu air yang ala. Ala tu ditafsirkan dengan menang ataupun banyak. Au sabab. Jadi ataupun sabab, ataupun dia mendahului. Air mana satu yang mendahului dalam kejadian nutfah itu, untuk kejadian janin tersebut, maka daripada itulah, mana air yang banyak ataupun yang dahulu, maka wajahnya, mirip-miripnya akan lebih kepada air tersebut. Ini kalau pada lelaki, lelakilah, pada perempuan, perempuanlah. Kemudian riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Daud ibn Rusyaid, qala haddatsana Salih ibn Umar, qala haddatsana Abu Malik al-Ashja'i, an Anas ibn Malik radhiyallahu an, qala sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu fi manamihi, faqal idza kana minha ma yakunu min ar-rajul faltaghtasil. Jadi sekali lagi ditanya tentang seorang seorang wanita bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang melihat dalam mimpinya apa yang lelaki lihat dalam mimpinya. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika terdapat daripadanya apa yang ada pada lelaki, yakni air mani, hendaklah dia mandi. Jadi dalam riwayat ini tidak disebutkan tentang bagaimana air mani perempuan, tetapi telah disebutkan dalam riwayat tadi. Jadi supaya tidak mungkin wanita faham bahawa mesti semestinya air maninya sama dengan, sifatnya sama dengan sifat air mani lelaki contohnya. Jadi telah diterangkan dalam riwayat yang berikut ini supaya tidak ada kekeliruan dalam hal tersebut. Jadi yang penting sini hukum syaraknya adalah wanita tersebut hendaklah mandi. Riwayat yang seterusnya, lagi tiga ke empat riwayat, iaitu haddatsana Yahya ibnu Yahya at-Tamimi qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham ibnu Urwah an abihi an Zainab binta Abi Salama an Ummi Salama qalat ja'at Ummu Sulaim ila an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haq fa hal 'ala al-mar'ah min ghuslin idza ihtalamat, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'at al-ma', fa qalat Ummu Salama ya Rasulullah wa tahtalimu al-mar'ah, faqal taribat yadaki fabima yushbihuha waladuha. Hadis ini diriwayatkan daripada Ummu Salamah, dia berkata bahawa Ummu Sulaim telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu daripada al-haq, kebenaran. Ini adalah satu cungkilan daripada ayat Al-Quran, innallaha la yastahi minal haq, wallahu tal inna wallahu la yastahi minal haq, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dalam surah Al-Ahzab. Baik, jadi fahal alal mar'ah, jadi kalau Allah tak malu nak menerangkan tentang al-haq, nak bertanya tentang al-haq, maka engkau juga wahai Rasulullah tak sepatutnya malu kalau aku tanya tentang suatu yang hak, dan aku pun tak sepatutnya malu kalau perlu tanya tentang kebenaran sesuatu ilmu. Jadi adakah atas seorang wanita itu dia wajib mandi jika dia bermimpi? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika dia melihat air. Jadi ini menunjukkan bukan mimpi saja yang mewajibkan mandi. Jadi mungkin mimpinya dengan syahwat dan seterusnya, tetapi kalau dia bangun tak nampak air, kering aja, maka tidak wajib dia mandi. Jadi menunjukkan yang mewajibkan mandi adalah keluar mani. Dan keluar mani adalah dengan kita nampak. Sebab tu dia kata dia nampak apa yang lelaki nampak. Jadi kalau dia was-was atau dia ragu-ragu, ni telah kita terangkan apakah ni air mani ataupun bukan air mani? Mungkin air mazi saja. Maka wajib tak dia mandi? Jawab mati, tidak wajib. Kita balik kepada yang yakin, yang asal adalah belum keluar air mani. Jadi daripada hadis-hadis ini menunjukkan bahawa kita kena pastikan bahawa telah keluar air mani. Sebab itu kena tahu sifat-sifat air mani. Baik. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW berkata, ya, jika dia melihat air. Kemudian Ummu Salamah, seolah-olah Ummu Salamah itu berada di sisi Rasul SAW. Dalam riwayat yang pertama, yang bersama Nabi SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah juga berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu boleh bermimpi? Maka jawab Nabi SAW, taribat yadaki, binasalah dua tanganmu. Fabima yushbihuha waladuha, bagaimanakah atau dengan sebab apakah anaknya menyerupainya, yakni menyerupai ibunya, iaitu sebab ada air mani daripada ibunya. Dan kalau ikut hadis-hadis sebelum ini, bila air mani ibunya itu mengalahkan air lelaki, maka anak itu akan mengikut sifat-sifat ibunya ataupun mendahului air mani lelaki, baru dia akan mengikut sifat ibunya, dan sebaliknya adalah sebaliknya. Baik. Riwayat yang berikutnya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb bin qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan jami'an an Hisham ibn Urwah بهذا الإسناد مثل معنى وزاد قالت قلت فضحت النساء. Dengan sanadnya ada tambahan, dia berkata فضحت النساء, kau telah membongkar rahsia wanita. Jadi yang riwayat tadi tak ada, tapi dalam riwayat ni ada. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك. يعني daripada عروة بن الزبير, sesungguhnya Aisyah isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkannya, sesungguhnya Ummu Sulaim iaitu ibu kepada anak-anak Abi Talha. Jadi dia anak kepada dia ialah ibu kepada anak-anak Abi Talha, artinya dia adalah isteri Abu Talha. Dia telah datang masuk berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu dengan hadis Hisham yang sebelum tadi. Dan ada tambahan di situ ataupun ada kelainan di situ, Aisyah berkata, aku berkata kepada Ummu Sulaim, uffin lak, cilakalah engkau, adakah wanita melihat yang demikian? Jadi lafaznya berbeza-beza, dan telah kita terangkan mereka tidak memaksudkan yang demikian. Mereka hanya keluarkan kata-kata tersebut kerana kebiasaan, dan apabila mereka terperanjat ataupun hairan dan kagum. Jadi hadis-hadis ini semua datang daripada Ummu Sulaim. Dan sedikit kisah Ummu Sulaim ni terdapat dalam hadis, buah hadis ada dalam Riyadhus Salihin, bahawa Abu Talha, suami beliau radhiyallahu an, keluar daripada rumah meninggalkan beliau dan anaknya, dan apa tiba-tiba anaknya meninggal dunia. Jadi dia pun suruh ahli keluarganya tu menguruskan 6 anaknya. Dan apabila suaminya Abu Talha balik ke rumah, dia telah menyiapkan, dia telah menyambut suaminya, dan pada malam itu mereka bersetubuh. Dan dia tak bilang, tak kasih tahu tentang apa, tentang anaknya tersebut. Bila ditanya, dia kata, oh, anak kita ada tempat yang paling tenang dan paling aman sekali. Jadi lepas itu baru diberitahu kepada Abu Talha. Abu Talha datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerangkan hal tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, a'arrastum laylah, apakah kamu telah bersatu pada malam semalam? Maka jawabnya, ya, Nabi SAW pun berdoa semoga Allah memberkati atas kesatuan ataupun kesatuan kamu semalam. Dan yakni kedua pasangan tersebut telah digantikan oleh Allah SWT dengan anak yang lain. Dan ini menunjukkan kelebihan sahabat Ummu Sulaim yang walaupun kehilangan anak tetapi dia dengan sabar, dia bersabar dan dia tidak kita katakan marah-marah atau sebagainya. Dan akhirnya Allah SWT menggantikan anak yang hilang tadi ataupun yang meninggal tadi dengan anak yang lain. Jadi beliaulah yang datang jumpa Rasulullah SAW dan tanya soalan ini. Riwayat yang terakhir dalam bab ini kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Ibrahim ibn Musa al-Razi wa Sahal ibn Uthman wa Abu Kurayb wa Lafzu li Abi Kurayb. Jadi ada tiga orang yang riwayatkan hadis sini, Ibrahim bin Musa, Sahal bin Uthman dan Abu Kurayb, tapi lafaznya daripada Abu Kurayb. Qala Sahlun haddatsana wa qala al-akharani akhbarana. Bezanya Sahal kata haddatsana dan yang lagi dua tu Abu Kurayb dan Sahal kata akhbarana. Ibnu Abi Zaidah an abihi an Mus'ab ibni Syaibah an Musafi' ibn Abdullah an Urwah ibn Zubair an Aisyah anna imra'atan qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal taghtasilu al-mar'atu idha ihtalamat wa absarat al-ma'? Faqalat na'am. Faqalat laha Aisyah, taribat yadak wa ullat. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'iha wa hal yakunu shabahu illa min qibali dhalik? إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. Yaitu seorang wanita dari Aisyah, seorang wanita datang dan bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita itu mandi, yakni wajib mandi apabila dia bermimpi dan melihat air? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini adalah riwayat dengan makna, kita dapati ceritanya satu tetapi lafaz-lafaznya berbeza-beza, menunjukkan mereka meriwayatkan dengan makna. Takkanlah ini berlaku 2-3 kali daripada Ummu Sulaim. Dan ini menunjukkan bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna bukan dengan lafaz, walaupun dengan lafaz adalah lebih baik. Ini permasalahan yang masyhur dalam ilmu hadis, boleh tak kita meriwayatkan dengan makna? Jawabnya adalah boleh, tetapi dengan syarat hendaklah perawi tersebut seorang yang mengetahui bahasa dan faham maksud apa yang diriwayatkan, sehinggakan apabila dia meriwayatkan dengan makna, dia tidak merubah makna, dia tidak merubahkan makna. Baik. Sebab itu kalau kita faham hal ini, kita tak rasa gundah gelana ataupun keliru dan macam-macam lagi perasaan bila kita lihat kenapa riwayat ni macam gini, riwayat ni macam gini, riwayat ni kurang, riwayat ni ada tambahan. Apakah ini menunjukkan bahawa hadis-hadis ini apa? Salah menyalahi lawan berlawanan dan tidak terpelihara sebagaimana yang sepatutnya. Maka bila kita tahu bahawa mereka meriwayatkan dengan makna dan ini satu perkara yang dibolehkan, maka selesailah ataupun permasalahan dan kemusykilan ini. Yang penting adalah meriwayatkan dengan bila meriwayatkan dengan makna, mestilah maknanya itu tidak apa? Tidak lari, tidak salah. Jadi kalau saya cakap hari ini ada 10 orang, tak mungkin 10-10 hafal sebiji-sebiji lah setiap perkataan. Betul tak? Jadi mungkin ada 1-2 salah, ada yang cuba dapat dengan lafaz sekali. Jadi yang penting adalah mereka riwayatkan dengan makna yang sama, makna yang betul. Dan kalau ada riwayat-riwayat yang dengan makna dengan jumlah yang agak banyak, mungkin dia boleh sampai kepada had mutawatir. Kita namakan dia mutawatir, tapi lafaznya berbeza-beza. Dan ini kita namakan sebagai mutawatir al-ma'nawi, iaitu mutawatir daripada sudut makna. Seperti solat Nabi SAW, lafaznya berbeza-beza tapi ceritanya sama. Nabi SAW waktu zuhur, waktu asar dan seterusnya. Ini adalah mutawatir. Tapi daripada sudut makna. Dan ada mutawatir daripada sudut lafaz. Itu sedikitlah. Ha, tetapi ada juga antaranya hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia siapkan tempat duduknya daripada api neraka. Itu hampir semua perawi meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Jadi ini antara mutawatir lafzi dan maknawi, yakni dengan makna sekali. Kalau lafaz dia dah sama, makna dia sama. Tapi kalau makna sama, lafaz dia tak semestinya sama. Jadi dalam hal ini juga kata Syekh Tamir rahimahullah, Al-Quranul Karim, Allah SWT telah mengkisahkan cerita-cerita umat yang dahulu semuanya ataupun kebanyakannya bukan dengan lafaznya, tapi dengan makna. Pertama sekali, Al-Quran turun dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Sedangkan umat-umat yang terdahulu bukan semuanya berbahasa Arab. Itu satu. Jadi tentu sekali bila dah diubah dalam bahasa Arab, ia diriwayatkan dengan lafaz atau dengan makna? Mestilah dengan makna. Kemudian itu pun kalau dalam satu bahasa pun, kita dapati bahawa dalam satu tempat Allah SWT kisahkan dengan dialognya dengan lafaz ini. Kemudian dalam tempat lain dengan lafaz yang berbeza. Tapi maknanya sama. Kadang ada tambahan, kadang ada pengurangan. Dan tentu sekali ceritanya satu. Kejadiannya satu, insidennya satu. Tak mungkin kita katakan ini semua lafaz yang sama. Jadi ini daripada sudut akal, dia adalah daripada sudut makna. Jadi kalau orang tanya imam mana cakap macam ini, imam mana cakap macam ini, ini perkara yang antara tak perlu pada imam salaf dan sebagainya. Sebab kita lihat daripada mana? Daripada apa yang dalam Al-Quran. Kalau imam salaf kata, oh tidak, ini semua adalah lafaz yang sama. Yang Quran, yang Allah SWT riwayatkan lafaz yang sama daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Ibrahim. Dia katakan dia sendiri kena bawa dalil kenapa dia cakap macam itu. Sebab apa? Ia lebih kadang-kadang apa yang boleh kita lihat, apa yang daripada sudut akal yang boleh rasa, boleh dengar, boleh nampak ni lebih kuat daripada apa? Ya, daripada ijtihad seseorang. Sebab itu dalam ayat-ayat Al-Quran Allah SWT menerangkan bahawa Allah SWT membinasakan kaum Samud. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu membinasakan semuanya, segala-galanya dengan perintah daripada Tuhannya. Jadi kita dapati kalau semua dah binasa dekat kampung kamu, pokok tak ada, batu tak ada, langit tak ada, bumi pun tak ada. Tapi kita tahu langit masih ada, bumi masih ada, bahkan rumah-rumah Samud masih ada lagi sampai sekarang. Batu-batu, rumah batu dia masih ada lagi. Jadi apa yang kita, apa sebab kita kecualikan perkara-perkara tersebut tak dibinasakan oleh Allah SWT? Itulah yang dikecualikan daripada his. Sebab tu dalam usul fiqh kita ada bab istisna, yang ini pengecualian dengan apa? Dengan dalil lain. Dalil ini mengecualikan, mengkhususkan dalil ini. Dan kadang-kadang yang mengecualikan adalah his. Yang ini his tu adalah panca indra. Tambah pula dalil mengecualikan, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Maka tidak adalah yang boleh dilihat melainkan rumah-rumah mereka. Dia menunjukkan bahawa dia kata mula-mula umum semua binasa, tapi ada juga yang tak binasa. Tapi dia tak sebutkan langit, tak sebutkan matahari, bulan tak binasa. Tapi bagaimana kita katakan tak dibinasakan? Pasal kita nampak. Jadi apa lagi kita nak dalil, apa lagi? Kadang-kadang dalil daripada mata dan telinga dan akal itu lebih kuat. Begitulah dalam hal pembahasan meriwayatkan dengan makna daripada Al-Quran. Dan kita tahu bahawa Nabi-Nabi sebelum kitab-kitab sebelum Al-Quran ini bukan daripada ataupun bukan diturunkan dalam bahasa Arab. Adapun Al-Quran, Allah SWT akan menerangkan, yakni nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan yang menurunkan Al-Quran ini adalah ruh al-amin, yakni Jibril alaihissalam. Litakuna minal mundirin, supaya engkau menjadi pemberi ancaman dengan kitab Al-Quran ini, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Ini menunjukkan bahawa kitab-kitab sebelum ini bukan diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi macam mana kita boleh jumpa semua dialog cerita Nabi-Nabi dahulu semuanya dengan dalam bahasa Arab, sedangkan mereka cakap dalam bahasa lain? Jadi menunjukkan dia riwayat dengan makna. Tetapi bukan semua dalam Quran riwayat dengan makna. Jangan sampai Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini makna je, bukan Allah yang cakap. Ini jangan sampai macam itu sekali lah. Ada perkara-perkara jelas. Sebab tu cerita tentang Nabi Musa dengan tukang sihir di hadapan Fir'aun. Apabila Nabi Musa AS mencampakkan tongkatnya, dia jadi apa? Seekor ular yang besar, ular betul. Dan ular ni memakan ular-ular yang kecil yang yang jadi selepas tukang-tukang sihir mencampakkan tongkat-tongkat mereka kan. Jadi apa berlaku? Ahli sihir itu pun tahu bahawa ini bukan sihir, tetapi inilah mukjizat seorang nabi daripada Allah SWT. Mereka pun fa'ulqiyas saharatu sajidin. Mereka pun tersungkur dan sujud. Tapi bukan sujud pada Musa lah, sujud pada siapa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami telah beriman dengan Tuhan sekalian alam. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Musa dan Harun. Itu dalam surah Araf, surah Seralik. Tapi dalam surah yang lain dia kata Rabbi Harun wa Musa, dalam surah Toha. Jadi Tuhan Harun dan Musa. Ini mula-mula disebutkan Musa dahulu, batu Harun. Jadi dalam surah lain disebutkan Harun dulu dan Musa. Takkan mereka cakap jadi ini insiden yang satu, tetapi lafaznya berbeza-beza. Ini menunjukkan bahawa adalah riwayat daripada sudut makna. Dan kenapa Musa Harun, sini Harun Musa? Kerana ada sebab. Kerana surah Toha misalnya, semua belakang dia Toha manzalna alaikal Quran alitashqa illa tazkirata liman yakhsha. Sampai habis lah, hampir sampai habis, semua belakang dia jadi disebutkan Rabbi Haruna wa Musa. Patutnya Musa wa Harun. Mana lagi tinggi statusnya, Nabi Musa ke Nabi Harun? Nabi Musa lah, Nabi Harun pembantu kan. Ya, sebab tu dalam surah-surah lain semuanya Nabi Musa wa Harun. Tapi dalam surah Toha, Rabbi Haruna wa Musa. Kau nak kenalkan kat belakang ni. Kita dapati ini perkara bukan satu perkara yang yang kita nak perlukan dalil ke nak apa sebenarnya. Baik, kita tengok surah-surah Duha. Memang belakang dia semua gini. Surah-surah lain belakang dia in kan. Ada un. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Jadi itu tak ada apa-apa ke tu? Ada. Memang itulah itulah style orang-orang Arab dalam syair-syair mereka. Tapi Quran datang dengan seperti itu yang mereka tahu dan yang lebih hebat daripada itu, sehingga mereka tak boleh datang kan sama macam Al-Quran Al-Karim. Jadi ini perkara yang kadang-kadang kita katakan kalau kita kaji Al-Quran kita akan dapatlah perkara ini. Walau bagaimana pun perbahasannya sebenarnya ada isu lah tentang hal ini, bahawa kita bila cakap mana imamnya, mana salahnya cakap macam ini lah, itu satu hal lagi. Jadi jawapan kita adalah seperti tadi, perkara-perkara seperti ini terlampau jelas, tak perlu kita nak pakai. Bukan semua perkara kita perlukan kepada imam daripada salah, kerana imam-imam sendiri kena ikut apa? Kena ikut dalil. Kalau dalil menyalahi apa yang dikatakan oleh mungkin satu atau dua orang imam daripada salah pun, kita kena tolak pendapat daripada imam salah. Dan itu masih dalam manhaj salafi. Ya. Manhaj salafi. Manhaj salafi bukan taklid buta kepada imam-imam salaf. Tetapi adalah apa? Dia mengikut imam-imam salaf yang mengikut manhaj salaf. Sampai macam itu sekali. Sebab itu kita perlu belajar. Kita perlu tahu manhaj yang betul. Betul Ibn Taymiyyah rahimahutaala terkenal sebagai ulama imamnya imam salaf. Tetapi itu pun kita tak boleh terima semua yang dia cakap. Apabila kata-katanya sesuai dengan manhaj salaf, maka kita terima. Kalau dia tak sesuai dengan manhaj salaf, kita tolak. Kita bila terima mengikut manhaj salaf, bila kita tolak pun mengikut manhaj salaf. Tak ada istilah kita katakan taklid buta. Tetapi dalam banyak hal, terutama sekali dalam hal-hal akidah, dalam hal-hal sunnah dan bid'ah, imam-imam salaf tidak ada perbezaan pendapat dalam hal-hal tersebut. Itu yang dimaksudkan mengikut manhaj salaf. Misalnya ikut sunnah Nabi SAW, tak kira dia adalah hadis ahad ataupun hadis mutawatir. Semua ulama salaf kata tentang bab tauhid macam gini, tentang bab asma' wa sifat macam gini, tak ada takwil dan seterusnya. Itu semua imam salaf cakap macam itu. Dapat qada dan qadar dan rukun-rukun iman yang lain. Jadi yang hal-hal seperti ini kita ikut manhaj salaf. Tetapi bila kita masuk saja dalam bab fiqah, nak keluarkan istinbatkan hukum tertentu daripada suatu dalil, kita dapati manhajnya berbeza-beza. Imam Syafi'i manhajnya lain, Maliki, semua berbeza-beza. bukan ada sebut asasnya, tapi ada beberapa perkara lah. Nanti kita akan apa ni, kalau kita baca fiqh, kita akan jumpa hal-hal tersebut dan apakah apa ni kita nak kena terima semua, sedangkan dia berlawanan antara satu dengan lain, tak mungkin. Jadi di sini kita gunakan manhaj salaf untuk kita pilih mana pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Baik, kita teruskan. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha sama juga, maksud dia, lafaz dia berbeza-beza. Jadi kata Aisyah, bila mendengar seorang wanita bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita itu harus mandi apabila dia bermimpi dan melihat air, ini air mani, maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya." Maka Aisyah pun berkata kepada wanita tersebut, "Taribat yadaki wa ullat." Binasalah kedua tanganmu. Wa ullat. Wa ullat pun maknanya sama jugalah, binasa dan kecelakaan. Maka Nabi SAW pun bersabda, da'iha, tinggalkanlah dia, biarkanlah dia, wahai Aisyah. Wa hal yakunu syabah illa min qibali dhalika. Tidakkah persamaan, yakni wajah anak dengan ibu bapanya, melainkan dengan sebab demikian, yakni sebab air mani. Idza ala ma'uha, jika menang air wanita tersebut atas air lelaki, maka anak tersebut akan menyerupai akhwalahu, yakni makcik-makciknya. Kadang-kadang tak menyerupai ibunya, tapi kadang sama macam makcik dia ataupun sepupu-sepupu. Ini biasalah kita nampak. Wa idza ala ma'ur rajul ma'aha, apabila air lelaki itu mengalahkan air wanita, maka ia akan menyerupai pakcik-pakciknya. Mungkin tak serupa pada bapak, tapi serupa pada pakcik yang yang bongsu, pada yang sulung, yang mana satu. Jadi disebabkan apa? Disebabkan air mani. Jadi kalau tak ada air mani, semua anak ikut siapa? Ikut lelaki je, ikut pakcik-pakcik, ikut bapak aja. Kita dapati bahawa anak banyak kadang ikut mak, kadang ikut bapak. Kadang tak ikut mak, tak ikut bapak. Tapi cek, ikut sepupu. Maknanya ikut mana? Ikut pakcik sana, ikut makcik sana. Dia tak boleh lari ya. Baik, ada apa-apa persoalan? Ada lagi hadis yang kita nak kena baca. Baca dulu. Maknanya hampir sama dengan riwayat tadi, iaitu babun bayanu sifati mani rajuli wal mar'ah wa annal walada makhluqun min ma'ihima. Bab nerangkan tentang sifat mani lelaki dan wanita, dan sesungguhnya anak itu diciptakan daripada air keduanya. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathani al-Hasan ibn Ali al-Halwani قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لما تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال ف fama ghidauhum ala ithriha qal yunharu lahum thawrul jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha qal fama sharabuhum alayh qala min aynin fiha tusamma salsabila qala sadaqt qala waji'tu as'aluka an shay'in la ya'labuhu ahadun min ahli al-ardi illa nabiyyun aw rajulin aw rajulani aw rajulun aw rajulani فقال ينفعك إن حجتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنف بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. Dengan sanadnya daripada Tauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maula maknanya hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menceritakan bahawa kuntu qa'iman inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang seorang khibrun, yakni ulama daripada ahbar al-Yahud, daripada ulama-ulama Yahudi, pendeta Yahudi. Lalu dia berkata, assalamu alayka ya Muhammad. Maka aku pun menolaknya dengan satu penolakan, satu tolakan yang hampir-hampir dia apa? Dilemas akibatnya. Maka dia berkata, lima tadfa'uni, kenapa engkau tolak aku? Maka aku berkata, siapa ni? Tauban. Ala taqulu ya Rasulullah, kenapa engkau tak nak panggil ya Rasulullah? Marah sahabat Yahudi panggil apa? Ya Muhammad. Tolak betul-betul kuat. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat apa ni, amat sayang pada Rasulullah SAW dan menghormati Rasulullah SAW dan tak terima kalau Rasulullah SAW dihina oleh siapa-siapa juga. Jadi orang Yahudi ni beri salam, tapi dia tak panggil nama Rasulullah, dia panggil Muhammad. Dan ini menunjukkan, kita tahu bahawa kadang-kadang orang-orang Badui pun panggil Rasulullah SAW wahai Muhammad, tapi kita tak dengar pula sahabat-sahabat tolak orang Arab Badui. Tapi bila Yahudi datang panggil ya Muhammad, diorang tolak, diorang marah. Sebab ada perbezaan, orang Arab Badui ni jahil, orang Yahudi tak jahil. Dia tahu bahawa Muhammad adalah Rasulullah, mereka lebih kenal akan Muhammad ini daripada mereka, ataupun sebagaimana mereka kenal anak-anak lelaki mereka sendiri. Sifat-sifat dia semua ada dalam kitab-kitab mereka, tapi tak mau beriman, tak mau panggil Rasulullah. Jadi kata jawab orang Yahudi ini, pendeta dia, innama nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahlu, kami hanya panggil dia dengan nama yang ahli keluarganya namakan dia. Bukan salah kita, kita panggil nama dia lah, tak boleh ke? Maka Rasulullah SAW dengan tawadu'nya pun berkata, innasmi Muhammadun alladhi sammani bihi ahli, sesungguhnya namaku adalah Muhammad yang ahli keluargaku menamakanku dengannya. Maka kata Yahudi itu, jitu as'aluk, aku datang ini nak tanya engkau. Maka Rasulullah SAW pun bersabda padanya, ayan fa'ruka syai'un in haddatu, apakah ada sesuatu manfaat jika aku, adakah ia akan memanfaatkan engkau jika aku menceritakannya, yakni jika aku menjawab soalan-soalan kau. Ini satu pertanyaan yang bijak daripada Rasulullah SAW. Tanya boleh tanya, debate boleh debate, kan, betul tak? Tapi nak dapat apa? Apa dia punya objektif? Ada manfaat atau tak ada manfaat? Kalau tak ada manfaat, buat apa kita nak bincang? Kita cakap dengan dialog-dialog dengan orang bukan Islam, Kristian ke apa semuanya, tapi tak ada faedah. Dia tetap dengan agama dia, kita dengan agama dia, baik, jangan dialog, buang masa. Baik. Jadi Nabi SAW tanya, ayan fa'ruka syai'un in haddastu, apakah akan memberi manfaat kepada engkau jika aku menceritakan ataupun menjawab engkau? Apa jawab Yahudi? Asma'u bi'udhunai, aku mendengar dengan dua telingaku. Nampak jawab orang Yahudi? Dia tak kata insyaAllah, mungkin. Dia kata aku dengar dengan telingaku, aku dengar. Tak mestinya apa? Terima. Memberi manfaat tak memberi manfaat. Tapi Nabi SAW Lepas itu pun mengambil kayu yang ada padanya, dia pun buat-buat apa ni, kat tanah tu dia macam tekan-tekan kat tanah lah, macam garis-garis kat atas tanah tu, namanya nakata bi'udin ma'ahu. Dan ini menunjukkan bahawa tidak makruh lah, tidak menyalahi kewibawaan seseorang kalau dia buat macam tadi lah. Macam orang sedang fikir, dia tengok tanah dia gini-gini kan, itu tak apa-apa sebenarnya. Dalilnya Rasulullah SAW pernah buat macam itu. Baik, maka jawab Nabi SAW, sal, Nabi SAW pun kata, tanyalah. Yahudi itu pun berkata, aina yakunun nasu yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di manakah manusia pada hari yang bumi akan diubah, digantikan dengan bumi lain, dan begitu juga langit-langit akan diganti dengan langit-langit lain. Maka jawab Rasulullah SAW, di mana? Bumi dah diganti dengan bumi lain, langit dah diganti dengan langit lain, tak mana manusia nanti. Bilakah perkara ini berlaku? Pada hari kiamat. Jadi ini sebenarnya datang daripada ayat Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, dalam surah Ibrahim. Jadi bumi ada, bumi ada ke tidak? Ada. Hari kiamat kita semua ada kat satu bumi. Tapi bumi yang sama ke bumi lain? Bumi lain, bumi yang lama dah binasa. Langit pun ada, tapi langit lain. Dan ini perkara yang masya-Allah, yang kita terima lah. Tak ada, ada kemusykilan ke? Tapi kenapa Allah ciptakan bumi lain pula? Allah ciptakan langit lain pula? Ciptakan ini, kita tahu ni semua daripada satu universe dan seterusnya. Kenapa dah binasakan keluar apa ni? Digantikan. Wallahu a'lam. Yang penting supaya yang kita tahu adalah itu memang adalah sebagai tempat untuk manusia berkumpul pada hari kiamat kelak. Dan kita tahu bahawa akan datang pada hari tersebut tu, nanti matahari akan dekat dengan manusia, betul tak? Dengan sejengkal dan seterusnya. Jadi ini juga kemusykilan-kemusykilan. Kata matahari semua dah binasa ni, kita pada hari tersebut ada matahari lagi. Sebab tu Yusuf Qardawi dan yang lain-lain lagi yang pakai akal, ni semua bukan matahari betul, ini semua bukan langit betul, ini semua bukan bayang Allah betul dan sebagainya, macam-macam. Dia kata kalau ada bayangan Allah, yauma la zilla illa zillu, tidak ada bayangan melainkan bayangan Allah. Kalau bayangan tu maknanya apa? Mana ke atas? Matahari ke atas, cahaya ke atas ke cahaya ke bawah boleh ada bayangan? Cahaya selalu ke atas, baru bawah dia ada bayangan. Kalau bayangan Allah, mereka hanya ada bayangan Allah daripada tiada bayangan selain bayangannya, maknanya matahari ke atas Allah. Jadi oh ni tak betul, hadis ni macam kita tolak atau kita takwil. Tu caranya kata dia, dia ajar kita macam mana nak berta'amul, nak bermuamalah dengan sunnah. Habislah. Kalau macam itu dia punya faham, macam mana dia nak berfaham dengan sunnah? Dia nak ajar kita macam mana nak faham sunnah pakai akal. Pada perkara ini akan datang perkara yang baik. Kitab ni ada diterjemahkan, kaifa nata'amu ma'a sunnah. Rasul Qardawi ada, kita ada daripada Muhammad Ghazali, gurunya. Jadi untuk kita, jadi ahlu sunnah wal jamaah, ni ikut imam-imam salaf, ini benda mereka tak ada perbezaan pendapat, iaitu kita terima saja yang datang daripada hadis-hadis yang sahih, dengan tanpa kita tanyakan bagaimana dan bagaimana. Baik, jadi jawab Nabi SAW, manusia pada hari tersebut adalah hum fil zulmah dunal jisri. Mereka ada dalam kegelapan sebelum jembatan, yang ini as-sirat. Jadi mereka ada satu tempat yang gelap, dan selepas mereka tu ada apa? Ada jembatan. Dan jembatan inilah as-sirat yang kita sebutkan dahulu, di mana jembatan ini daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, iaitu ke syurga. Dan di bawah jembatan tu adalah satu gaung, satu lubang yang amat dalam, iaitu neraka jahanam. Siapa yang tak lepas jembatan tersebut akan masuk ke dalam neraka. Sampai dia selamat, sampai dia habis mengikut yang dihendaki oleh Allah SWT, baru dia dapat keluar pergi syurga. Jadi semua manusia akan apa ni? Akan lalu, akan seberang as-sirat tersebut. Dan mereka akan menyeberanginya mengikut amalan mereka. Baik, jadi itu jawapan Nabi SAW. Qala faman awwalun nasi ijazah. Baik, siapakah manusia yang pertama yang akan menyeberangi jembatan tersebut? Ini sebut pertanyaan orang Yahudi ini susah nak jawab memang. Jadi Nabi soalan jawab fuqara'ul muhajirin. Yang akan yang pertama sekali yang akan menyeberangi jembatan tersebut adalah orang-orang muhajirin yang miskin-miskin. Kita tahu orang-orang muhajirin, orang yang hijrah daripada Mekah ke Madinah ataupun dari tempat-tempat lainlah ke Madinah. Jadi menunjukkan kelebihan para sahabat daripada golongan al-muhajirin. Qala al-yahudi, berkata orang Yahudi, "Fama tuhfatuhum hina yadkhuluna jannah?" Apakah hadiah ataupun makanan mereka yang pertama apabila mereka masuk syurga? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ziyadatu kabidin nun," iaitu bahagian daripada kabid ini apa? Limpa. Daripada ikan nun. Jadi itulah makanan pertama, makanan yang mereka dapat makan mula sekali mereka masuk syurga. Qala fama ghidha'uhum 'ala ifriha? Apakah makanan tengah hari mereka selepas itu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunharu lahum thawrul jannah. Akan disembelihkan untuk mereka kerbau syurga yang makan daripada hujung-hujung syurga. Jadi kat syurga ada binatang rupanya. Atau saur syurga ini dia makan kat hujung-hujung syurga, ini akan disembelih dan akan diberi makan kepada orang-orang ahli syurga. Qala fama syarabuhum alaih. Kata Yahudi lagi, dan apakah minuman mereka? Dah makan mesti nak minum. Maka jawab Nabi SAW, min ainin fiha tusamma salsabila. Daripada mata air yang dinamakan, yang terdapat dalam syurga itu dinamakan salsabila. Maka jawab Yahudi, sadaqta, telah benarlah engkau wahai Muhammad. Qal wajituka as'aluka an syai'in la ya'lamuhu ahadun min ahli al-ard. Dan aku datang untuk bertanyakan tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang pun daripada ahli dunia ini, melainkan seorang Nabi atau satu atau dua orang dia yang tahu. Orang lain tak tahu pun tak tahu kat dalam dunia. Maka jawabnya, maka kata Nabi SAW, yanfa'uka in haddathtuk. Apakah ini akan memberi manfaat pada engkau jika aku jawab, jika aku ceritakan? Kata kata Yahudi itu, asma'u bi'udhunai, aku mendengar dengan dua telinga aku. Qala ji'tuka as'aluka 'anil walad. Aku datang bertanyakan engkau tentang anak. Maksudnya anak tu daripada mana datang anak? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ur rajuli abyad wa ma'ul mar'ati asfar. Air mani lelaki itu putih dan air mani wanita itu kuning. Fa idza ijtama'a, apabila ia bersatu, fa'ala maniyur rajuli maniyal mar'ah. Dan air mani lelaki itu mengalahi air mani perempuan, ia akan menjadi lelaki biiznillah, dengan izin Allah. Dan apabila air mani perempuan itu mengalahi air mani lelaki, maka ia akan jadi perempuan dengan izin Allah. Berkata Yahudi, laqad sadaqta, telah benarlah engkau, wa innaka lanabiyyun, dan sesungguhnya engkau adalah seorang nabi. Man sarafa fa dhahaba, kemudian dia pun pergi dan dia pun beredar dan pergi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah bertanyakan aku, yang mana dia telah bertanyakan aku yang kamu dengar tadi, maksud dia, wa ma li ilmun bi syai'in minhu, aku tidak mengetahui, aku tak ada ilmu tentang satu pun soalan dia, hatta atani Allahu bihi, sehinggalah Allah datangkan ilmu itu pada aku. Ini dengan ilham ataupun melalui Ijib, Jibril on the spot dapat apa ni? Dapat jawapan. Dan misalkan tak boleh jawab sebenarnya kalau Allah tak bantu. Jadi antara faedah daripada hadis ini mengikut yang berkaitan dengan kitabul haid ataupun kita apa ni, bab ini, yang menerangkan tentang kejadian penciptaan anak, seorang anak, iaitu daripada gabungan dua air, iaitu air mani lelaki dan perempuan. Cuma ada tambahan di sini, dan tambahan inilah yang memuskilkan sebahagian ulama, iaitu sabda Nabi SAW, apabila mani lelaki mengalahi mani perempuan, ia akan jadi lelaki. Dan kalau mani perempuan itu yang mengalahkan mani lelaki, akan jadi perempuan. Sedangkan riwayat-riwayat yang sebelum ini, dia tak sebutkan tentang jadi lelaki atau jadi perempuan. Dia semua sebutkan tentang apa? Mirip-mirip muka je, persamaan. Lelaki ke perempuan tak. Dan kenapa muskil kat sini? Siapa nampak kemuskilan ni? Apabila air mani lelaki mengalahi air mani perempuan, dia jadi lelaki. Maknanya semua anak lelaki mesti apa? Muka dia mesti macam mana? Mesti ikut apa? Mesti ikut bapa. Dan semua anak perempuan mesti ikut perempuan. Kita tengok. Kita tengok lah. Reality. Reality check lah. Betul ke macam itu? Tak lah. Banyak tak betul. Banyak anak lelaki ikut mak. Banyak anak perempuan ikut bapa. Sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia kata terdapat masalah dalam lafaz ini. Lafaz ini dia tolak. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Saya tak sempat cek lah. Tapi kata Syekh Fahmin, dia pernah baca dahulu. Itu dalam kitab Tuhfatul Wadud. Ada kitab tu kan, Tuhfatul Wadud, tentang Ahkamul Maulud, tentang pemahkam anak-anak yang baru dilahirkan. Jadi ada pembahasan di situ. Yang penting mereka tolak lafaz ini kerana ia bersalahan dengan apa? Saintifik dan juga dengan riwayat-riwayat sebelum ini. Macam mana? Jadi yang kita boleh terima adalah kalau mani lelaki mengalahi mani perempuan, miripnya pada lelaki, okey. Miripnya kepada perempuan, okey, untuk siapa yang menang. Ini pun juga sebenarnya terdapat kemuskilan. Kenapa? Sebab terdapat ayat Al-Quran, iaitu dalam surah Tariq. Khuliqa min falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah seorang insan itu melihat daripada apakah yang dia diciptakan. Khuliqa mimma in dakhiq. Dia diciptakan dari air yang memancut. Satu air saja yang disebutkan, ma'in dafiq, bukan dua air. Tapi dalam hadis ini sebutkan dua air. Ya khruju min baini sulbi wa taraib. Yang ikut daripada sulbi dan taraib, yang daripada tulang rusuk dan sebagainya. Yang ini daripada lelaki. Dalam hadis ini sebutkan ada lelaki dan perempuan. Kalau ulama ikut-ikut, betul-betul ikut ayat ni, dia kata hadis ini semua dah bersalahan dengan ayat Al-Quran. Jadi mereka katakan tidak boleh kita katakan ia diciptakan daripada kedua-dua airnya. Ia diciptakan daripada air lelaki saja, tetapi persamaan mirip muka tu memang ada kesan daripada air mani perempuan. Baik. Jadi itu berkenaan dengan menunjukkan bahawa wanita kalau keluar air mani, dia wajib mandi. Dan daripada hadis ini juga terdapat beberapa faedah lain, iaitu tentang orang-orang Yahudi, bahawa mereka ini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, musuh orang-orang Islam, dan akhlak mereka kepada Nabi SAW macam itu. Bagaimana kita lihat dalam hadis, dan bagaimana sombongnya dia. Dia tak mau menerima kebenaran, tak mau mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Dan tidak datang seperti seorang yang menuntut ilmu lah. Kita lihat berbeza besar antara orang Yahudi ni yang datang nak tanya Nabi SAW tentang ilmu. Sebab tu bukan sebarang ilmu yang tak ada orang tahu melainkan Nabi, ataupun seorang lelaki atau dua orang lagi. Patutnya datanglah dengan adab, dengan apa semuanya. Jibril AS pun datang dengan adab, duduk depan Nabi SAW, lutut depan dia, tanya. Jadi sebab itulah kata Syekh Femin Ramadhan, orang-orang seperti ini susah nak dapat hidayat walaupun dia dengar kebenaran. Jadi di akhir tersebut dia kata, kau telah benar wahai Muhammad, dan sesungguhnya engkau Nabi. Tapi tak bermaknanya dia telah masuk Islam. Sebab kalau masuk Islam dia kena cap syahadah, wa innaka la Nabi, maknanya engkau betul-betul Nabi. Dah sudah, lepas tu dia jalan. Dia tak nak ikut pun Rasulullah SAW. Sebab apa? Degilnya mereka dan sombong. Dan terdapat beberapa khabar-khabar daripada Rasulullah SAW tentang perkara yang akan datang, perkara yang gaib yang akan berlaku pada hari kiamat. Jadi untuk kita, kita beriman saja kepada hal-hal ini. Kita yakin bahawa apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW adalah benar. Yang muskilah yang kat bawah tu sajalah. Tapi tak tahulah siapa yang belajar biologi macam mana. Glow lah. Ha? Mana lagi yang glow? Jadi maknanya yang tentang macam mana jadi lelaki, macam mana jadi perempuan tu, daripada mana? Hormon lelaki. Mana yang menentukan? Lelaki je menentukan. Perempuan tak ada kesan kan? Jadi yang buat dia lelaki atau perempuan hanya mani lelaki saja. Alhamdulillah. Jadi banyak betul lah Syekhul Islam. Khulikum min ma'in dafiq. Daripada air lelaki je. Betul eh? Tapi saya teringat juga waktu waktu belajar-belajar pasal kambing ni, teringat pasal ni juga. Ha. Jadi sebab tu lafaz yang bawah ni ada masalah. Sebab kalau anak, kalau apa ni, bila menang anak air lelaki, dia akan jadi lelaki. Maknanya confirm dia akan jadi, muka dia mesti ikut bapa. Tapi kita dah tahu muka berbeza-beza. Ha. Jadi yang dia ada persamaan disebabkan air mani perempuan. Cuma apa makna ala kat sini? Apabila banyak. Bukannya hormon-hormon tu, maknanya bila dia masuk, bila dia letak satu tu, mana yang banyak? Kalau mana yang banyak dan memenangi, baru dia akan dapat persamaan daripada sudut itulah. Dan mungkin itu hormonnya ke apa yang memenang, tu Allah. Daripada persamaan lah. Itu dia suruh persamaan. Dia suruh lelaki ke jantina tu daripada lelaki-lelaki. Jadi aku nak anak perempuan, dia marah pada, kenapa tak kasih hati? Aku nak anak lelaki, kenapa tak kasih anak lelaki? Ni sekarang orang perempuan dah boleh jawab lah. Apa jawab? Jantina semua kamu yang tentukan, bukan kita. Betul kan ya? Sains sendiri kan ya? Itu saya dengar daripada doktor tu kemarin. Maknanya dia kata tak ada orang yang tahu tentang apa yang aku nak tanya ni melainkan seorang Nabi ataupun satu atau dua orang lelaki. Satu orang dua lelaki tu ini orang yang ada kitab lah. Maknanya perkara ini mereka belajar daripada kitab mereka. Nabi-Nabi dulu ada ajar lah tentang hal ini. Tapi tak semua orang baca. Mungkin dia dengan satu orang dua orang yang tahu tentang hal ini. Antara yang tahu ni dalam riwayat Al-Bukhari namanya Abdullah bin Salam. Seorang ulama Yahudi kan yang masyhur. Jadi lepas itu dia masuk Islam. Yang cerita yang itu lain lah. Lepas itu dia masuk Islam, Nabi SAW suruh dia masuk rumah dia. Lepas itu orang-orang Yahudi datang, dia tanya, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia ulama yang paling expert di antara kami, paling banyak khabar-khabar dan seterusnya. Dia gini. Lepas itu tahu tak kamu bahawa Abdullah bin Salam dah masuk Islam? Oh, dia paling teruk, dia paling apa semuanya. Orang kutuk dia teruk-teruk. Itu orang-orang Yahudi. Jadi mereka tahu daripada kitab-kitab mereka. Ini walaupun ada masalah masih fikir sahih juga. Ini bab saya tak kaji lagi. Ini dah tentu kalau sanad semua salim aja, bersih aja. Clean. Matan ada problem. Jadi ini antara ulama besar-besar macam Syekh Ibrahim bin Taimiyah kan dia hebatlah. Dia apa ni, dia kaji kan, dia berani, lepas tu dia berani pula keluarkan pendapat dia. Kalau betul dia dapat dua pala lah, kalau salah pun dia dapat pala juga. Tapi tak tahu siapa lagi selain Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan Ibn Qayyim yang berpendapat demikian. Dan kita tahu dalam kaedah apa ni, hadis tak semestinya sanad itu sahih, bahawa matan dia sahih tak semestinya juga. Tapi tak semua orang boleh pandai-pandai cakap, oh ini bersalahan dengan sains, jadi tak betul. Ini bersalahan dengan akal yang tadi tu kan, matahari ke atas Allah. Jadi macam mana boleh ada bayangan Allah, jadi tak betul. Bukan macam gitu je lah, mesti datang daripada seorang ulama. Terakhir dalam bab ini, wa haddatsanihi Abdullah ibn Abdul Rahman At-Tarimi qala akhbarana Yahya ibn Hasan qala haddatsana Muawiyah ibn Sallam fi hadzal isnadi mislihi ghaira annahu qala kuntu qa'idan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bezanya dia cakap aku duduk di sisi Rasul SAW. Dalam hadis ini aku berdiri di sisi Rasul SAW. Itu punya perbezaan pun dia bawa, eh? Itulah Imam Muslim rahimahullah taala. Dan ada tambahan zaidah kabidan nun kabidin nun. Wa qala azkara wa anasa wa lam yaqul azkara wa anasa. Ini dah bersudut singular dan apa ni dua lah dua orang. Ada riwayat yang pelik lah. Konon ikan tu, ikan dengan kerbau tu ada kena-mengena. Kerbau tu yang bawa apa? Yang bawa bumi tu. Lepas tu ikan dia apa eh? Tak tahu lah. Ikan dia yang atas eh, atas dia. Ah, kan ada kan macam itu. Ah, itu datang daripada hadis-hadis palsu lah. Orang ada sebagian orang percaya eh, hadis-hadis tu eh. Bawah bumi ni di bawah apa ni dua tanduk kerbau ni. Diangkat oleh dua tanduk kerbau atau ada ikan ke apa macam tu. Jadi orang kata ni sebenarnya ikan itu apa ni ditanduk oleh kerbau tu. Jadi ikan tu mati kasih pada ahli syurga. Kerbau tu pula kena kisos lah. Dia kena sembelih pasal dia dah tanduk. Dia dah boleh sembelih. Tak ada disebutkan Imam Nawawi kalau kita baca kat sini ya. Kalau sembelih jadi kematian eh? Tak ada kematian lagi. Tak tahu lah saya. Hadis yang tak ada kematian itu adalah Allah SWT akan datangkan apa ni, kambing eh? Macam kambing kan. Kata ini adalah al-maut. Kemudian disembelih maut tu. Jadi maut dah mati. Mati dah mati. Kematian dah tak ada lagi. Lepas inilah maut ba'dal yaum. Tak ada kematian selepas hari ini. Jadi tak ada orang mati lagi selepas hari itu. Mungkin ni sebelum tu ke selepas ke, wallah alam. Ataupun ni tak masuk dalam kematian yang itu ke? Ha? Atau untuk manusia ke apa ke? Tapi tak mau jawab lah. Itu saya agak-agak tak mau, bukan jawapan pun. Itu cakap je. Asalnya kita dah tak payah. Kita kalau dah dengar apa ni khabar-khabar macam ini, benda-benda yang baik ini datang ke Rasul SAW, benda-benda yang baik, terima je lah. Tak ada apa yang menyalahinya pun. Ada satu bab lain kita baca lah sampai 10:30 bab sifatul ghuslil janabah. Sifatul ghuslil janabah, bab merangkat tentang sifat mandi janabah. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Yahya ibn Yahya al-Tamimi qala haddathana Abu Muawiyah an Hisham ibn Urwah an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila dia mandi daripada janabah, dia akan bermula dan dengan membasuh dua tangannya. Jadi kemudian beliau telah berwuduk, wuduknya untuk solat. Lagi sekali lah, daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW apabila mandi daripada janabah, dia bermula dengan membasuh kedua belah tangannya. Kemudian dia menuangkan dengan tangannya, dengan tangan kanannya atas tangan kirinya. Kemudian bukan, kemudian dia menuang di atas bahagian kanan badannya dengan kanannya, dengan tangan kanannya atas sebelah kirinya. Fayaghsilu farjahu, kemudian dia mencuci farajnya. Thumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, kemudian dia berwuduk, wuduknya untuk solat. Thumma ya'khudhul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ar, kemudian dia mengambil air dan dia memasukkan jari-jarinya ke dalam akar rambutnya. Hatta idza ra'a an qad istabra'a, sehinggalah dia melihat bahawa dia telah sampai kepada semua rambutnya itu. Hafana ala ra'sihi salasa hafanat, dia pun menuang atas kepalanya 3 kali tuangan air. Thumma afada ala sa'iri jasadihi, kemudian dia menuangkan air atas setiap bahagian badannya. Thumma ghasala rijlai, kemudian dia membasuh 2 buah kakinya. Jadi hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang penting, satu hadis yang asas, menerangkan tentang sifat mandi junub yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan persoalannya, apakah sifat yang diriwayatkan ini adalah sifat yang mesti kita mandi macam ni, ataupun ini adalah sifat al-kamal, yakni sifat mandi yang sempurna? Jadi jawabnya, ini adalah sifat mandi yang sempurna. Kita ada lagi satu jenis mandi, cara mandi yang tidak berapa sempurna, tapi dia adalah mandi yang cukup, mandi yang sah, iaitu sifatul ijza. Jadi sifat mandi ini ada 2 macam. Sama macam sifatul wudu lah. Kita ada sifat yang sempurna, kita ada sifat yang cukup aja, yang sah saja. Jadi kalau kita kurang dalam melakukan sifat mandi yang sah, maka mandi itu tak sah. Melainkan kita apa ni, kita mandi balik, ataupun kita cuci mana tempat-tempat yang boleh kita cuci lah. Ataupun ada pun kalau sifat al-kamal ini, kalau kita kurang dalam hal-hal yang dalam cara sifat yang sempurna ini, maka ia tidak semestinya apa, membatalkan mandi. Tak semestinya membatalkan mandi. Kita kena lihatlah mana satu yang dia kurang. Kalau dia antara perkara yang asas dalam mandi, dia tak lakukan, maka batal. Kalau tidak, maka tidak batal. Jadi dalil tentang sifat mandi yang yang cukup ni, yang sah ni, akan datang kita jumpa dalam riwayat-riwayat Sahih Muslim selepas ini. Jadi sebelum itu kita ambil hadis ini dahulu, bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakni biasanya, ini menunjukkan satu perkara yang berterusan daripada Rasulullah SAW dan banyak kali. Jadi ini faedah. Apabila dia mandi daripada janabah, ini mandi junub, dia akan memulakan dengan membasuh kedua belah tangannya. Itu sunnah. Ini wajib atau tak wajib? Ini adalah kesempurnaan mandi. Dia tidak wajib. Sama seperti membasuh 2 belah tangan sebelum kita berwuduk. Baik, sebelum itu lagi satu asas dalil yang digunakan oleh ulama untuk menjadikan hukum ataupun sandaran untuk hukum mandi, untuk cara mandi yang cukup ini adalah ayat Al-Quranul Karim. Diambil daripada Al-Quran, wa idza kuntum wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu dalam keadaan janabah, hendaklah kamu bersuci. Tapi tak disebutkan mula daripada kepala dululah, basuh tangan, ambil wuduk dan seterusnya, basuh kaki yang terakhir, tak ada. Dia kata apa? Bersuci saja, mandi saja. Itu umum. Dan lebih umum dan lebih detail sikit daripada itu adalah hadis akan datang daripada Ummu Salamah. Bahawa Nabi SAW kata, cukup engkau tuang atas badan kau 3 kali, atas kepala engkau 3 kali tuangan air, dan kau alirkan air segenap badan. Yang ini tak disebutkan mesti nak kena gosok pun tak mesti, daripada tangan dulu ke kepala dulu ke dan sebagainya. Jadi itu kita nak kena bandingkan dengan yang dalil-dalil yang ini ataupun cara mandi yang sah ni, yang cukup saja, dengan yang ini, baru kita tahu mana satu yang wajib, mana satu yang sempurna saja. Dia pertama sekali, Nabi Alam membasuh dua buah tangan, kemudian dia menuangkan dengan tangan kanannya di atas tangan kiri. Fayusilu farjahu. Jadi ambil tangan kanan, kemudian mandi, tuang daripada mana? Daripada sebelah kiri. Jadi yang menuang adalah tangan kanan. Ini kalau kita pegang gayung lah. Dan ini dalil bahawa tidaklah kita bila menggunakan tangan kanan dalam mandi ni untuk menuang air, bahawa kita telah menghina dan tidak memuliakan tangan kanan. Nah, ini tak termasuk dalam larangan. Itu satu. Saya silu farjau. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kata, dan dia pun membasuh farajnya. Dan faraj di sini boleh maksud faraj daripada sudut bahasa manfaraja. Manfaraja apa yang terbuka. Jadi sebagian ulama mengatakan ia termasuk kubul dan dubur. Ada yang mengatakan ia hanyalah faraj ini adalah dubur saja. Baik. Jadi itu pembahasan ulama lah. Kita ambil ringkas saja kat sini. Yang penting Nabi SAW membasuh farajnya mula-mula sekali. Jadi kenapa? Jadi sebab janabah biasanya daripada persetubuhan, air mani dan sebagainya, dia bersihkan kawasan tu dulu. Sampai mungkin melekat kat situ, dia bersihkan dahulu. Fayaghsilu farjahu. Dan ini dalil juga bahawa Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW melakukan demikian. Bila ni semua berlaku, dia bukan kat dalam apa ni, dalam rumah apa semuanya, ni dekat dalam bilik air, dalam bilik air. Jadi menunjukkan mereka mandi bersama-sama. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-salat. Kemudian selepas selesai membersihkan kemaluan, Nabi SAW mula mengangkat wuduk seperti mana dia angkat wuduk selalu untuk salat. Macam mana? Dengan ambil air untuk berkumur-kumur, masuk air dalam hidung, buang semuanya, basuh wajah, basuh tangan, kepala dan zahirnya sampai kaki jugalah. Ha. Tapi nanti datang dekat apa tu, bawah hadis tu, kakinya tu diakhirkan. Dia tak basuh kaki. Semua dia buat melainkan basuh kaki. Kemudian dia mengambil air. Maka dia memasukkan jari-jarinya. Jadi ambil air celup, dia ambil jari-jarinya dan dia masukkan fi usul syar. Usul tu maknanya asas, yang ni akar, akar rambut. Jadi yang difokuskan adalah akar rambut yang ada dekat kulit kepala, bukan apa ni, hujung rambut. Kita tahu Nabi SAW punya rambut yang panjang sampai ke sampai ke bahunya, kadang-kadang sampai bawah hujung telinganya, syahmah. Tapi dalam hadis ini, Nabi SAW bila mandi, dia tak ambil yang belakang-belakang, dia ambil yang apa? Yang kat kepala sahaja. Dan apakah ini wajib ataupun tak wajib? Basuh betul-betul di ubun-ubun kepala ni, jawabnya apa? Jawabnya wajib. Sebab apa? Kita lihat lepas itu Nabi, hadis itu kata, hatta idza ra'a an qad istabra'a, sehinggalah dia rasakan bahawa dia telah membasuh semua akar-akar rambut tersebut. Jadi takkan berhenti sampai dia rasa dia dah betul-betul basuh semua akar-akar rambut. Jadi menunjukkan bahawa membasuh akar-akar rambut itu adalah wajib, berbeza dengan membasuh ujung-ujung rambut. Itu pun ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian barulah dia menuang atas kepalanya 3 kali tuangan. Salasa hafana. Kemudian thumma afada ala sa'iri jasadihi. Kemudian dia mengalirkan air di segenap di baki jasadnya. Dan sa'ir ini dia menuang air di sekalian jasadnya, tu boleh mempunyai 2 makna. Satu, tempat yang dia dah basuh untuk wuduk tu pun dia basuh lagi sekali, tuangkan air juga. Satu adalah dia cuma tuangkan air dekat tempat-tempat yang tak kena wuduk tadi. Itu ada 2 makna kat situ. Dan thumma ghasala rijlai, kemudian dia memasuk 2 kaki. Jadi di sini pembahasannya, apakah Rasul SAW bila berwuduk itu, berwuduk sampai habis sekali, sampai kaki. kemudian last kali basuh kaki. Kalau ikut riwayat ni tak nampak, mungkin dulu boleh, boleh berlaku. Tapi dekat riwayat yang yang lain ada disebutkan akhara rijlaihi, dia mengakhirkan membasuh dua buah kaki. Jadi bila dah ada riwayat macam itu, kita ambil lah. Disunatkan adalah kita wuduk semuanya sampai kat kaki, kita tak basuh dahulu. Dah last dah habis, baru kita basuh kaki. Tapi kenapa? Itu persoalan. Yang pertama sekali, kenapa mesti angkat wuduk? Bolehkah kita angkat wuduk sedang kita dalam hadas besar? Terangkat, apa yang terangkat lepas tu? Dan apakah kita mesti angkat wuduk bila kita mandi hadas besar? Tak cukup kita mandi hadas besar je, lepas tu kita solat? Ataupun mandi hadas besar yang boleh buat kita solat adalah bila dalam mandi tu kita berwuduk sekali? Yang mana satu? Jadi pembahasan ulama berputar ataupun sekitar apa ni, sekitar bab wuduk ni. Jadi kita tahu ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahawa apabila bercantumnya dua ibadat yang sama, maksudnya itu mengangkat hadas yang besar dan yang kecil, maka kita cukup mengambil yang besar kerana dia boleh apa, mengangkat yang yang kecil. Itu yang pendapat Syekh Sulaiman Taimiyah dan kebanyakan ulama. Jadi sebenarnya tak perlu nak berwuduk. Jadi kenapa Nabi SAW angkat wuduk? Jawabnya, ini wuduk betul-betul ke wuduk apa? Kita ingat tak sebelum tidur Nabi SAW kalau dalam jemaah ajar apa angkat wuduk? Kan? Ha, sebelum dia nak apa ni, mengulangi jimaknya, dia dia angkat wuduk. Sebelum makan dan minum, dia angkat wuduk kalau dalam janabah. Wuduknya untuk solat. Adakah dia boleh solat dengan wuduk seperti ini? Tak boleh. Jadi apa? Macam mana nak niat lah angkat wuduk macam ini? Saja aku angkat hadas kecil, hadas besar belum angkat, nak angkat hadas kecil macam mana? Jadi kata ulama, maksud daripada mengangkat wuduk ini bukan angkat wuduk, tetapi adalah untuk memulakan mandi ini dengan anggota-anggota wuduk. Kenapa? Sebab anggota-anggota wuduk ada kemuliaannya. Anggota-anggota wuduk tak sama dengan anggota-anggota lain. Dia perlu dibasuh dalam berwuduk. Jadi kita mulakan mandi itu dengan membasuh anggota-anggota wuduk. Ada dalil ke tak? Maka jawab ulama, ada dalil. Iaitu dalam hadis yang sahih, dalam kitab Jenazah, Nabi SAW kata kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, apabila anak Nabi SAW meninggal dunia, anak wanitanya, perempuannya, dia perintahkannya supaya apa? Mulakan dengan bahagian kanan daripadanya. Nak mandi jenazah, ibda'u bimaya miniha, kemudian dan mulakan dengan a'dha'il wudu'i minha, dan mulakan dengan anggota-anggota wuduk daripadanya. Dia nampak macam angkat wuduk kan? Jadi mula-mula basuh tangan, lepas tu kepala, apa, muka, tangan, kemudian kepala, kaki. Nampak macam angkat wuduk, tapi sebenarnya dia adalah memulakan membasuh, memandikan jenazah itu dengan anggota wuduk. Jadi maksud daripada ini, berwuduk ini adalah untuk apa? Kata ulama-ulama ni, untuk memuliakan anggota wuduk. Masuk akal lah ni? Itu dalil lah, dah ada dalil tu. Ada pun ulama lain mengatakan tidak. Bila kita ada hadas besar, maknanya kita ada hadas kecil, kita mesti nak angkat wuduk. Kalau kita tak angkat wuduk ketika kita mandi, lepas mandi mesti kena angkat wuduk baru boleh solat. Jadi rahsia Nabi SAW selepas mandi dia tak angkat wuduk lagi, lepas tu dia solat, sebab dalam mandi dia dah angkat wuduk. Dan itulah sebabnya Nabi SAW lambatkan basuh kaki. Sebab kalau dia dah basuh kaki, dia punya wuduk dah komplit. Mana boleh wuduk dah komplit baru nak mandi? Jadi dia dah basuh dulu, dah mandi, baru anu kaki. Jadi macam dia dah lepas mandi, dia okay, ambil wuduk. Itu pendapat sebagian ulama. Jadi oleh kerana itu, wajib kita buat macam inilah. Kita kena wuduk dalam mandi. Kalau kita tak wuduk dalam mandi, boleh lepas mandi kena kena wuduk. Tapi adakah pendapat ni pendapat kuat? Pendapat ni pendapat yang tak kuat. sebab kita tahu bahawa ada sebab kenapa Nabi SAW lambatkan basuh kaki. Apa dia? Kata ulama, zaman Nabi SAW mereka mandi di atas tanah, toiletnya adalah tanah liat. Kalau dia dah basuh kaki, nanti dia mandi kan, nanti tanah kena kaki balik, kena basuh lagi, buang air je, air tak banyak. Jadi kita lambatkan tu supaya apa? Supaya dah habis semuanya, kita basuh kaki. Apa yang kotor-kotor yang baki kat kaki tu, kita basuh. Jadi kalau sekarang kita mandi bukan dekat apa? Tanah liat. Kita mandi kat mana? Seramik. Seramik cantik-cantik punya lagi beribu-ribu kan. Mana punya design kontraktor. Tentu sekali tak kena tanah liat punya. Kalau kita bilang kat, bila kita basuh anggota wuduk tu, kita basuh semua sekali ke? Ataupun kita stop sampai kat kaki? Sebelum kaki lah. Jawabnya kita habiskan. Lepas tu kita mandi semuanya, kaki dah tak payah basuh lagi, masa dah bersih. Sebab apa? Kita buat gini kerana kita yakin bahawa itulah sebabnya Nabi SAW melambatkan basuh kaki. Bukan kerana ibadat, bukan kerana nak angkat wudu. Sebab muskil lah awak nak angkat, bila angkat wudu tu nak niat apa? Jadi itu dua pendapat. Dah kita terangkan pendapat yang kuat mana satu. Nah, ketika mandi pakai sandal ataupun tidak? Mungkin pakai, mungkin tidak, tak tahu. Kalau air tu kita tuang, kalau tanah, mesti punya tanah tu akan, dia kan lercik. Tak kena tapak kaki kalau kita pakai sandal lah. Terumpah ke kan? Itu mesti kena bagian atas juga. Dia kena cuci juga. Tak akan datang riwayat-riwayat lain Nabi SAW tepuk dekat apa ni? Dekat dinding toilet tu. Lepas tu dia gosok kat dinding toilet, kadang-kadang dia tepuk saja. Buat apa? Adakah sekarang kita kat toilet kita tu yang ceramik, kita dah cuci kemaluan, kita ambil tangan kiri kita tu, kita gosok kat apa? Dekat tembok kat ceramik. Pasal ni semua tak budi, ikut aja Nabi SAW buat. Apa jawab kita? Itu bukan lah, itu bukan tahu, dia ada sebab. Sebab bila dah basuh kebaluan tangan kiri kan, Nabi SAW tepuk ataupun gosok, kerana tangan tu kemungkinan masih ada kotoran. Dan alat yang paling bagus dan cepat nak bersihkan kotoran lah kita apa? Gosok kat tanah liat. Jadi dinding pun tanah liat. Takkan lah ada simen, kayu. Tak banyak kayu kat sana. Bukan kurma ni kayu. Yang tanah dia mesti punya. Jadi kita kena faham eh. Baik. Jadi nampak itu je lah ya, sifat mandi yang sempurna. Kalau kita buat macam ini, mandi kita dalam mandi yang sempurna. Jadi kita akan dapati bahawa memang kita berlangkat wuduk untuk memuliakan apa? Anggota-anggota wuduk dahulu. Jadi bila kita dah hanu, dah cuci, perlu lagi tak kita cuci anggota wuduk lagi? Sebenarnya tak payah. Tak payah. Jadi kita konsentrate dekat tempat-tempat lain yang belum kena sahaja. Boleh. Sebenarnya kita kalau tak nak buat macam ini, yang kita katakan ikut hadis yang mandi, cara mandi yang cukup saja, cara mandi yang sah apa dia? Tuang saja 3 kali, yang penting air semua kena. Jadi kalau kita sekarang pakai shower, tak nak pakai gayung, perlu tuang 3 kali tak? Dah tak payah pun. Asal kena. Perlu gosok tak? Jadi itu satu permasalahan. Perlu tak kita gosok badan kita? Jawabnya apa? Kalau kita faham ni semuanya, tak perlu. Melainkan air sedikit. Kalau air sedikit dan dikhawatiri kalau kita tak gosok dengan tangan, tak sampai kepada semua bahagian badan, wajib atau tak wajib ketika itu untuk kita gosok? Jawabnya apa? Ya, wajib. Jadi bukan kerana dia sendiri wajib, tapi adalah dia adalah sebab untuk mencapaikan wajib, jadi dia wajib. Tetapi Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan wajib gosok dengan badan, dengan tangan. Permasalahan dalam mazhab Imam Malik, kalau kat belakang ni macam mana nak gosok dengan tangan? Belakang badan ni macam mana? Ha? pakai kayu. Ah betul lah, pakai tali, pakai kain lah. Pakai kain, dalam mazhab mereka, mereka kata mesti pakai kain. Mesti ada standby kain atau apa ke, tali ke, untuk sampaikan kat belakang bahagian belakang badan. Kalau tak gosok, tak sah. Jadi yang benarnya, kita masuk dalam kolam aja, masuk dalam ni, masuk bathtub, dah sah dah, dah angkat dah kita punya apa, kita punya janabah, dan terus kita boleh solat. Kalau kita tak bilang kemaluan kita, terus kita boleh solat, tak payah angkat wuduk lagi. Cuma yang kita nak sekarang ni, mana lagi afdal, kita mandi dengan shower ke atau kita mandi dengan gayung? Kalau kita mandi dengan gayung, kita boleh buat macam mana Nabi SAW buat lah. Cuci tangan dahulu kan. Lepas tu ambil tangan kanan, tuang dengan kat badan bahagian kiri. Lepas tu cuci apa ni, dengan kemaluan semua dengan tangan kiri. Semua boleh buat lah. Atau apa ni, basuh botol wuduk apa semuanya. Tapi sebenarnya yang bagusnya adalah dengan shower sebenarnya. Lagi bagus. Daripada sudut apa? Dia akan memastikan air akan kena semua tempat. Kita tinggal pusing aja kan. Ha, terus habis, semua dah habis. Ha, cuma bila kita pusing badan kita, kita pastikan kenakan sebelah mana dulu, kanan ke kiri dulu? Sebelah kanan dulu. Ha. Ada pun waktu angkat wuduk tu lah, angkat wuduk sebelum tu lah, kita angkat wuduk semuanya. Bukan angkat wuduk eh, cuci anggota wuduk dulu. Lepas tu kita bila masuk, air tu kita buka untuk apa ni, sebelah kanan, sebelah kiri, oh semuanya dah settle. Jadi step dia senang aja, mula sekali cuci tangan. Lepas tu cuci kemaluan. Nanti ada riwayat lain, tangan yang untuk kita cuci tu mesti tangan kiri, dan lepas tu kita cuci tangan kiri tu dulu. Okey. Kemudian apa? Kita angkat anggota wuduk, cuci anggota wuduk, lepas tu kepala, cuci kepala. Jadi tu tak payah kita buat separately lah. Bila kita pakai shower tu, kita sambil-sambil dia turun air tu, kita pun kita gosok kepala betul-betul. Dan lepas tu kenakan semua bahagian badan, mula daripada kanan sampai habis. Jadi kalau kaki kita dah cuci, kita tak payah nak cuci kaki lah, kaki lagi. Itulah yang tepat insyaAllah. Masalahnya mandi air laut, awak tidur gatal aja. Saya kata kalau ada mandi air laut, kita bila sama air tawar, boleh dikira mandi halal tak? Oh, yang mandi air laut ada niat apa? Mandi? Misalkan telah kalau kita tinggalkan tidur. Tak, dia balik pada niat. Kalau dah niat dekat mandi, waktu mandi laut dah niat, jadi tak payah kita nak angkat mandi janabah sekali lagi. Tak payah. Kalau kita tak ada niat waktu mandi janabah dekat laut itu, kita mestilah, bukan wah apa ni, boleh saja, mesti kita niatlah untuk mandi janabah untuk kita solat. Tentang yang wuduk dalam mandi tu, satu memang betul-betul dia wuduk lah. Satu untuk cuci anggota wuduk, memuliakan anggota wuduk dan memulakannya. Jadi kalau wuduk pendapat tu, dia lepas mandi je tak payah wuduk lagi untuk solat. Dengan syarat, kalau untuk pendapat yang mengata wuduk tu mesti ada wuduk sebelum untuk solat, jadi dia mesti buat sama ada seketika mandi macam ini, macam Nabi SAW buat yang paling sempurna ni, ataupun lepas mandi dia kena wuduk lagi. Kalau tak boleh solat. Tapi kalau untuk pendapat kedua, dia kata kita cuma cuci anggota wuduk, memuliakan anggota wuduk lepas tu kita cuci dia dahulu, bukan kerana angkat wuduk. Jadi mereka pun kata tak payah angkat wuduk pun untuk apa? Untuk solat. Sebab hadas besar itu mengangkat hadas kecil sekali. Dan itu berapa yang kuat? Apa dalilnya sekali lagi? Dalil hadis apa? Solat jenazah, apa ni, mandi jenazah? Mandi jenazah. Nabi SAW perintahkan diorang untuk apa? Mandikan mula dari kanan dan daripada anggota wuduk dahulu. Takkan mayat tu bangun nak semayang. Takkanlah kita niat angkat wuduk untuk dia, tak? Tak kan? Kita yang angkat wuduk untuk semayang dia, kita mandikan dia untuk bersih aja. Itu dalil lah paling kuat dalam hal ini. Ada beberapa riwayat-riwayat lain, kita insyaAllah sambung lepas ini. Ada soalan? Ada soalan tentang hari ni mandi. Senang senang ke susah? Senang eh? Ha. Waktu kita lama panjang. Ha. Ah, ha, soalan ni dengar eh. Kalau rambut panjang, wanita lah. Dia tak dapat basuh sebuah rambut. Cuma sebahagian aja. Yang sebahagian tu adalah yang akar rambut tu. Cukup ke tak cukup? Kita katakan ada dua pendapat. Ada ulama kata semua mesti basuh. Dan mereka ada dalil-dalilnya lah. Tahta kulli sya'ratin janabah. Di bawah setiap helai rambut tu ada janabah, junub. Ha, tu kena bahas hadis dia lah. Dan mereka katakan ikut kaedah, ujung rambut itu mengikut akar rambut. Jadi kalau wajib cuci akar rambut, wajib cuci ujung rambut. Setiap satu kena cuci. Itu satu pendapat. Satu pendapat kata tak wajib. Yang wajib adalah akar rambut saja. Adapun ujung rambut tak wajib. Dalilnya tadi Nabi SAW konsentrate dekat usul usha'ah. Dan termasuk dalam usul syarat ini, akar rambut masuk rambut apa? Janggut pun mesti concentrate kat dalam je. Bawah dah tak payah lagi. Ha, kalau janggutnya lebat. Okay. Dan kedua, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang akan datang. Sebenarnya kita belum baca. Iaitu tentang seorang wanita. Dia tanya Nabi SAW, aku ni adalah wanita yang pakai tucang. Mesti tak aku buka tucang aku untuk mandi janabah? Nabi SAW kata, tak payah. Tuan Nabi kata tadi hadis tu, kau tuang aja tiga kali tuangan air atas kepala kau, kemudian air tu alihkan pada satu badan, dah dia dah, kau dah bersih. Kalau dia tak buka tucangnya, boleh tak kena ujung rambut apa semuanya? Tak kena punya. Jadi tak perlu. Yang penting apa ni, akar rambut kat kepalanya, kulit kepala tu mesti apa? Mesti dibasuh. Kalau dibasuh semuanya, tu lagi lagi afdal. Ha, ini kata ulama khas untuk mandi janabah saja. Kerana dia apa? Kerana dia selalu, mungkin selalu. Adapun untuk mandi haid dan nifas, mereka kata mesti tanggalkan tucangnya, lepas tu mesti basuh semua sekali. Itu akan datang lah pembahasan. Yang penting apa makna mandi? Mandi yang sah. Saya tak faham lah, tak boleh hafal tadi punya hadis tu, tak boleh hafal. Macam mana nak mandi? Kita cakap mandi make sure semua kena sudah. Semua anggota kena. Tapi bukan semua tu, maknanya dalam telinga pun masuk air, apa, dalam mata, dalam hidung pun masuk air. Dalam hidung pun tak payah masuk air, itu untuk wudu. Kita tak payah. Tak payah kumur-kumur pun. Jadi semua daripada luar. Kalau tak payah nak apa ni gosok, dah boleh kena semua anggota badan, termasuk apa, dalam-dalam jari ni semua. Tak payah nak gosok. Kalau air sedikit contohnya, baru dia kena gosok lah, kena istihad. Adapun rambut satu-satu dia nak kena urai apa semuanya, lepas tu berjam-jam nak mandi, lain-lain dia pun tak yakin dah, dah bersih ke tak bersih, itu semua was-was. Tak boleh kita apa ni buat macam itu. Ada soalan tentang tafsir minggu lepas, soalan yang baik sebenarnya, iaitu tentang hukum menyembunyikan ilmu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya, Kitab Tauhid, telah membolehkan menyembunyikan ilmu dengan menyandarkan kepada hadis daripada Mu'adz bin Jabal sebagai dalil. Boleh tak kita jelaskan tentang hal ini? Jadi sebenarnya hadis tersebut, apa ni, Nabi kata apa ni, hak Allah SWT atas hamba-Nya adalah hendaklah hamba-hambanya menyembahnya dan tidak mensyirikkannya. Dan hak hamba atas Allah SWT apabila mereka melakukan demikian, Allah tak azabkan mereka. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, afala ubashirun nas, boleh tak aku menceritakan hadis ini pada orang ramai? Jawab Nabi SAW, la tubashirhum fayattakilu, jangan kasih tahu mereka hadis ini, nanti mereka bertawakal. Yang ini bukan tawakal pada Allah, mereka bertawakal hanya dengan tauhid mereka saja tanpa buat sesuatu amalan. Jadi menunjukkan bahawa Mu'adz bin Jabal dan Nabi SAW ajar jangan sampaikan ilmu, sembunyikan ilmu. Sedangkan kita baca dalam ayat tafsir, wajib sampaikan ilmu. Jadi jawapannya adalah, dalam menyembunyikan ilmu yang kita maksudkan dalam tafsir itu adalah penyembunyian ilmu secara mutlak, absolute. Tak kasih tahu langsung, melainkan dengan dunia je, melainkan dengan jual ayat-ayat. Tapi kalau kita tak kasih tahu hari ini, ada orang tanya, saya kata tak mau jawab, nanti boleh jawab. Sekarang awak semua baru darjah satu, mana boleh jawab cerita mandi junub ni semua, tak mau jawab. Hadis ni saya tak mau jawab misalnya. Nanti kamu dah besar, dah balik 15 tahun, kita boleh boleh cakap. Itu sembunyikan ilmu tak? Kalau cikgu dia cakap macam itu. Tak lah. Dia cuma apa? Dia cuma delay, tapi dia akan sampaikan juga. Baik. Jadi dalam hal yang ini sama juga. Mungkin keadaan waktu tu tidak sesuai untuk sampaikan hadis ini. Jadi Nabi kata jangan kasih tahu. Tapi kita tahu bahawa Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat lain, Nabi ada ceritakan hadis yang kandungannya sama dan diriwayatkan pada orang ramai. Ini menunjukkan bahawa ini mungkin khusus untuk keadaan dan seterusnya. Dan Mu'adz bin Jabal akhirnya pun menyampaikan ilmu ini. Jadi dia masalah delay je. Dia tak ada, tak menyalahkan atau menafikan kita telah menyampaikan ilmu. Yang kedua, bagaimana pula dengan orang yang lupa beberapa rakaat yang telah dilakukan ketika solat? Jika tidak yakin, haruskah solat itu diulangi ataupun cukup untuk melakukan sujud dua kali sebelum memberi salam sebagaimana terdapat dalam hadis? Jadi orang yang lupa beberapa rakaat yang dilakukan ketika solat, dia tak yakin. Tak yakin apa? Maknanya dah cukup rakaat ke belum lah. Cukup tak dia hanya dengan sujud dua rakaat? Sujud dua kali sebelum beri salam. Jawabnya tak cukup. Kalau dia tak yakin, masa ni solat empat rakaat, dia tak yakin lagi dia dah empat ke tiga, dah empat ke belum. Mana boleh tahu sujud sawi je dah cukup? Tak boleh. Dia mesti apa? Dia mesti anggap bahawa dia masih tiga rakaat, itu yang yakin. Lepas tu dia tambah lagi satu rakaat, baru sujud sawi. Baik. Itu jawapannya insyaAllah. Okay, dengan itu insyaAllah kita sambung pembahasan kita nanti pada minggu akan datang. Semoga apa yang benar dan manfaat yang memberi manfaat, yang benar yang kita dengar tu memberi manfaat untuk kita. Dan yang salah daripada diri saya daripada syaitan, aku lu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum li sa'iril mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.